إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita melanjutkan tentang apa yang digambarkan dari sifat-sifat al-huril 'ain, yakni para bidadari, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada gambaran tentang sifat akhlak yang ada pada mereka, bahwa mereka adalah wa annahunna urubun mutahabbibat ila azwajihinna. Mereka adalah para istri yang betul-betul setia dan mencintai para suami mereka, ya, dengan berbagai sifat pergaulan yang baik sebagai istri yang mencintai suami. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa annahunna abkarun atrabun fi ghayati sinni syababi wa quwwatih. Bahasanya mereka, para bidadari yang menjadi istri para penghuni jannah, mereka adalah wanita-wanita yang abkar, yang perawan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka senantiasa perawan. Atsrabun, di mana keadaan mereka, para istri ahli jannah dari kalangan bidadari ini, atrab, yakni sebaya, umur mereka setara, fi ghayati sinni syababi wa quwwatihi, yakni pada puncak dari usia dewasa dan pada puncak kekuatannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah boleh menyebutkan pada tafsirnya, yakni usia yang setara dengan 33 tahunan, di mana ini merupakan yakni puncak dari kekuatan dan kedewasaan yang ada pada seorang wanita. Ini keadaan semua dari penduduk ahlul jannah dari kalangan wanita. Termasuk dalam hal ini nisa'ud dunya, yakni para wanita dunia yang dengan kesolehan mereka, mereka masuk ke dalam jannah, maka akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada usia ini. Jadi pada usia yang setara dengan usia-usia para bidadari. Kemudian wa fi kamalis safai bainahunna wa adamit tabaghud. Demikian pula mereka para istri ahlul jannah dari kalangan bidadari ini, mereka pada kesempurnaan kebersihan jiwa di antara mereka, di antara para istri tersebut, wa adamit tabaghud, dan tidak adanya kebencian satu dengan yang lainnya di antara mereka. Itu sebagaimana kita telah mengetahui bahwa para lelaki ahlul jannah, mereka masing-masing akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dua istri dari kalangan bidadari ini. Artinya setiap lelaki, ya, dari para ahlul jannah memiliki lebih daripada satu istri. Kalau di dunia mungkin seorang yang memiliki istri lebih dari satu, bisa saja terjadi pada sebagian dengan sebagian yang lainnya saling cemburu, ya, bahkan saling membenci, bahkan mungkin saja ya terjadi di antara mereka saling melaknat. Namun tidak demikian dengan para istri ahlul jannah. Mereka sebagaimana disifatkan di sini, fi kamalis safa'i bainahun, betul-betul mereka di antara mereka dalam keadaan kebersihan jiwa, tidak ada saling membenci di antara mereka. Kata beliau selanjutnya, bal nuzi'al ghillu min suduri jami'i ahlil jannah, bahkan ganjalan yang ada di hati ini adalah perkara yang telah dicabut ya, dari dada-dada seluruh ahlul jannah tanpa kecuali. Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 47 telah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, dan kami telah mencabut apa yang ada dari dada-dada mereka, min ghillin, dari ganjalan dan berbagai sifat yang tidak baik ya, terhadap yang lain, sehingga mereka menjadi ikhwanan, menjadi hamba-hamba yang bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di mana mereka berada di atas dipan-dipan mereka, saling berhadap-hadapan. Gambaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bagaimana keakraban dan persaudaraan yang demikian erat di antara para penghuni al-jannah. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, wa annahunna mutahharatun min jami'il afat, bahasanya mereka para istri ahlul jannah, mereka wanita-wanita yang disucikan dari segala jenis al-afat, dari segala jenis penyakit. Mutahharatun minal adnasi al-hissiyati wal adnasi al-ma'nawiyyah. Demikian pula mereka wanita-wanita yang disucikan dari segala jenis kotoran yang sifatnya hissiyah, indrawi, yang bisa dilihat, disentuh, ya, kotoran-kotoran fisik. Demikian pula mereka disucikan dari segala jenis kotoran yang sifatnya maknawi, kotoran-kotoran yang mengisi hati. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka sebagai azwajun mutahharah, ya, para istri yang disucikan. Ini keadaan mereka, para wanita ahlul jannah, wanita yang bersih dari segala jenis ya, kotoran yang hissi maupun yang sifatnya ma'nawi. Kamilatun mukammilatun, mereka yakni para makhluk yang kamilat, yang sempurna, tidak memiliki kekurangan, mukammilat, dan terus dalam keadaan sempurna. Wa annahunna qasiratu tarfahunna ala azwajihinna min husni azwajihinna wa iffatihinna qasiratun tarfa azwajihinna alayhinna min jamalihinna alfa'iq alladhi la yabghi ba'luha biha badala. Bahasanya mereka, para istri ahlul jannah, para bidadari, adalah wanita-wanita yang qasiratut tarfahun, yakni yang pandangannya, penglihatan mereka qasir, ya, pendek, yakni hanya terarah kepada para suami mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hal yang demikian min husni azwajihinna, dikarenakan kebagusan, ketampanan para suami mereka. Wa iffatihinna, demikian pula sifat iffah, sifat penjagaan diri yang ada pada para bidadari tersebut, sehingga mereka tidaklah memandang kecuali kepada suami mereka saja. Ya. Mereka tidak melihat ya kepada lelaki-lelaki lain. Ya, berbeda dengan keadaan wanita dunia, ya, yang mungkin sebagian mereka dikaruniakan seorang suami yang memiliki sifat rupawan, namun masih saja ya melirik kepada lelaki yang lain. Namun tidak demikian dengan wanita-wanita ahlul jannah. Demikian pula qasiratun tarfa azwajihin 'alaihin, para suami mereka pun, yakni para lelaki ahlul jannah, ya, pandangan-pandangan mereka pun hanya tertuju kepada para istri mereka, tidak melirik kepada wanita-wanita yang selain istri mereka. Kenapa demikian? Min jamalihinna al-fa'ikil ladzi la yabghi ba'luha biha badala. Hal yang demikian ya dikarenakan kecantikan para istri mereka tersebut yang demikian tinggi kecantikan tersebut, yakni demikian unggul, yang sampai-sampai para suami tersebut tidak menginginkan wanita yang lain yang menggantikan istri-istri mereka. Ini juga berbeda dengan kehidupan di dunia ini, yang bisa saja ya seorang dikaruniai istri yang cantik, ya, namun dia masih menginginkan ataupun menghayalkan yang lebih daripada itu. Keadaan para laki ahli jannah, mereka betul-betul puas dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari para istri mereka. Wala yaqulu, tidaklah seseorang dari mereka mengatakan lau anna hadzal wasfa akmalu min hadza. Tuhai, seandainya sifat ini ada yang lebih sempurna dibandingkan sifat ini. Artinya betul-betul para suami ya yang menghuni jannah tersebut betul-betul merasa tidak ada yang lebih sempurna dari keadaan ya, wanita dibandingkan istri-istri mereka. Li'annahu yara ma yuhayyiru lubbahu wa yuzhilu aklahu minal husni al-bahiri wal baha'ittam. Dikarenakan seorang suami dari para penghuni jannah tersebut, dia melihat perkara yang betul-betul yakni mengherankan kalbunya, mengherankan hatinya, dan menjadikan akalnya zuhul, yakni lupa. Hal itu dikarenakan kecantikan yang sungguh luar biasa yang ada pada para istrinya tersebut, dan keindahan yang sempurna yang dimiliki oleh para istri tersebut. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa annahum fil jannati muta'ashiruna ma ahbabihim wa ashabihim. Bahasanya mereka para penghuni jannah di dalam jannah, mereka bergaul, berkumpul, berinteraksi bersama dengan orang-orang yang mereka cintai dan para sahabat mereka. Yatazawaruna wa yatatarahuna al-kalam at-tayyib. Mereka saling berkunjung dan mereka pun saling memberikan ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada ucapan yang keji, ucapan yang kotor, demikian pula ucapan yang sia-sia di jannah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menghabarkan tentang keadaan dari keadaan ahlul jannah sebagaimana dalam surat At-Tur di ayat yang ke-25 hingga 28. Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling bertemu berhadap-hadapan. Mereka berkata, sungguhnya kami dahulu, yani di saat hidup di dunia, fi ahlina musyfikin, ketika kami berada ya bersama keluarga kami di dunia dalam keadaan takut, ya, takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dari hukumannya terhadap orang-orang yang durhaka. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya ya kepada kita dengan dimasukkan ke dalam jannah ini. Wa waqana adzabas samum, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari adab as-samum, yakni adab neraka. Inna kunna min qablu nad'uh, sesungguhnya kami dahulu ya ketika di dunia, nad'uhu, kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wal ahadits asy-syaiqah, di mana mereka menyampaikan ucapan-ucapan atau pembicaraan-pembicaraan yang syaiqah, yang menunjukkan yakni syauq, kerinduan antar mereka, yakni yang satu dengan yang lainnya. Yatadzakaruna ni'amallahi wa ala'ahu 'alaihim, mereka saling mengingatkan, menyebut-nyebut kenikmatan-kenikmatan Allah, demikian pula ala, kenikmatan ataupun karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Sabiqan, yakni kenikmatan yang telah lalu. Walahikan, dan kenikmatan yang datang berikutnya. Ini keadaan mereka ketika bertemu sebagian dengan yang lainnya di jannah, saling berkunjung. Mereka menceritakan tentang apa-apa yang telah mereka alami. Bahkan sebagian ayat menyebutkan bagaimana mereka teringat dengan teman mereka yang dahulu mendustakan hari kebangkitan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan keadaannya yang berada di tengah-tengah neraka. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya, ahlul jannah mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di petang harinya. Allah Subhanahu wa taala mengilhami mereka untuk bertasbih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhami kita di dunia ini untuk bernafas. Dan seluruh peribadatan telah Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka kecuali tasbih. Ini keadaan ahli jannah. Wa anna Allah nazzahahum minal bauli wal ajnas, Allah Subhanahu wa taala membersihkan atau mensucikan mereka dari kencing, demikian pula dari mengeluarkan al-adnas, kotoran-kotoran. Wa kulli ma la tashtahihi an-nufus, demikian juga dari segala perkara yang jiwa-jiwa ini tidak menyenanginya, termasuk ya bau badan ataupun yang semisalnya yang jiwa ini tidak menyukainya. Bal ta'amuhum wa syarabuhum yakhruju 'araqan atyaba minal miskil azfar, bahkan makanan, demikian pula minuman yang mereka makan, mereka minum, akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih harum dibandingkan minyak misik azfar, yakni minyak misik yang paling harum dari minyak misik yang ada. Wa anna Allah jama'a bainahum wa baina man salaha min abaihim wa ummahatihim wa auladihim wa zawjatihim liyatimma na'imuhum wa yakmula sururuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka dengan orang-orang yang baik, yang salih dari ayah-ayah mereka, dari leluhur mereka, demikian pula ibu-ibu mereka, demikian pula anak keturunan mereka dan para istri mereka. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, liyatimma na'imuhum wa yakmula sururuhum, agar dengan itu kenikmatan yang mereka rasakan betul-betul sempurna dan kegembiraan yang mereka dapatkan betul-betul lengkap. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala memberitakan yang demikian, jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga yang kekal di mana mereka masukinya, demikian pula siapa dari ayah-ayah mereka, para istri mereka dan anak-anak keturunan mereka yang salih, mereka pun akan memasukinya dan akan berkumpul dengan para ahlul jannah ini sebagaimana disebutkan di sini, untuk semakin sempurna dan semakin lengkap kenikmatan dan kegembiraan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.